Lilanono pamit muli, mesti kung loyen titi judoni. Muka enggan antuk sulih, wong sing bisa ngelateni slirani. Cena bojroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani, nanging badhe kados pundi yen kawula sak termong lampahi. Mong semene atur puji karya raharjo, sapung kure ojo lali asring kirim warta. Neman benjang diko yen tong anti dikawe kuciwo, batin kula mboten lila yen tong anti mung disia-sia. Bisa ngelateni slirane, pancen abot jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani, nanging badhe kados pundi kawula sak termong lampahi. Mong semene atur puji karya raharjo, ojo lali asring kirim warta. Eman-eman benjang diko yen tong nganti digawe kuciwo, batin kula mboten lila yen tong nganti mung